I found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. When we fell in love, not knowing what it was, I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Shares my dreams, I hope that someday I'll share his own. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but hey guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget udah nonton video cover Anin kali ini. Jadi kali ini Anin coverin lagu Perfect dari Ed Sheeran. Dan musik di coveran kali ini Anin ngikutin dari si Kurt Hugo ini. Emang karena Anin suka banget jadi Anin ikutin. Nyoba buat gimana ya, kayaknya seru gitu kalau misalkan cover lagu Perfect dengan musiknya yang style-nya kayak dia gitu. Jadi nyoba-nyoba buat bikin musik yang mirip-mirip kayak gitu, hampir sama. Terus ya, jadi kalau banyak yang nanya, Anin kalau misalkan bikin coveran, music director siapa? Nggak ada. Jadi maklum aja kalau misalkan kedengarannya masih aneh, masih amatiran banget, karena itu Anin bikin sendiri, semuanya sendiri. Jadi ya paling dibantuin sama Om, jadi kayak gitulah. By the way, thank you banget udah nonton coveran Anin, udah dengerin coveran Anin. Oh iya, jadi di coveran kali ini yang bakalan ada kuis lagi dari 3 second. Jadi pertanyaannya bisa kalian lihat di Instagram Anin dan Instagramnya 3 second. Syarat dan ketentuannya adalah kalian harus follow Instagramnya @its3second gitu. Jadi buat yang mau ikutan dan mau dapat hadiah, bisa cek langsung gimana sih pertanyaannya dan kuisnya kayak gimana, ada di Instagram Hanin dan Instagramnya Trisekret gitu. So jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Baby, I'm dancing.